Sikroi buat malam misalnya. Jenengan damel kayu. Kayu sikrojo. Jadi enggak harus gosong, yang penting patokannya enggak harus gosong. Terus kemudian ketika jenengan ngeroy itu di bagian tulang, karena ada tulang iga itu belakang. Jenengan kerasin yang dukure, ini. Ngeten tengin gile mriki. Jadi di antara sela-sela tulang iga itu yang paling atas atasnya, di bagian atasnya. Di sela-sela dan tulang yang atas. Begitu. Dikeroknya rokoko, ini anaknya lorok panas, dikeroknya gak kok dari berambang nih kok. Bun, ini kemauan, sama cekap. Sekolahnya lorok panas, kemudian mengenai konten kesalahan, sikap, perilaku yang kurang berkenan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian acara dunia kesehatan untuk Barokah Durak. Kami mohon dipimpin oleh Bapak Ketua Direksi Muhammad. Pada beliau waktu semuanya kami persilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wassalim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdai wa kini hamadu wa yukafi umajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi dzi jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunji nabiha min jami'il ahwali wal afat wa taqdira nabiha jami'al hajat wa tutahiru nabiha min jami'i sayyat wa tarafau nabiha intaka ahmad darujat wa tubaliru nabiha salwayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma la tada'lana fi majlisina hadha zarban illa gufartah wa la aiban illa aslaftah wa la maridun illa syafaitah wa la hajjatan illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rajukna tibarah wa arinal batila batila wa rajukna istinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alnal muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikianlah seluruh rangkaian acara pagi-pagi hari ini. Apabila kami dalam memandu dalam pengajian Ahad pagi awal bulan ada kesalahan yang terselafal, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.